masjid di Pandaan masjid sana. Oh, di Masjid Pandaan sana ya. Oke, okay, yeah. Alhamdulillah luar biasa. Ini spesial untuk teman-teman Bondem yang lagi berada. Terima kasih semuanya. Abah Sode. Krungu kabar Riko wis duwe ati. Sing eleng ta biyen nambi janjine. Apa oparan sing arep penjalu ewe son turuti bari pasan jalo ulat cun labui apu oriko make wes nanti cari sopo sampe aku wes diganti iya kesek omong sopo cilin kesek omong oke. Bondem, Monatamania selamat datang. Monatamania Kudus, Monatamania Pagi. Disawer apa? Disawer tadi. Siti. Bagi aku, dibagi aku. Yuk kita joget bareng bersama Bondem. Oke, Oke, terima kasih. Tepuk tangannya buat Mas Sodik, mana buat Mas Sodik? Terima kasih banyak. 3 buah lagu request semua dari Bode. Sudah Mas.